Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di fi tafsirih ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الضلال وسعة الأرزاق وقال وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن. Kemudian Allah SWT menyebutkan nikmatnya atas mereka, yaitu atas Bani Israel. Fi at-tih wal bariya, dalam padang sahara dan daratan yang kosong dari naungan dan luasnya rezeki. Faqala wa dhallalna 'alaykumul ghamam, maka Allah SWT berfirman dan kami naungi, wa dhallalna 'alaykumul ghamam, dan kami naungi mereka atau kalian kami naungi dengan awan, dan kami turunkan atas kalian al-man. Setelah Allah SWT menyebutkan dari ayat-ayat sebelumnya dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada Bani Israel, yaitu dari kenikmatan Allah SWT menyelamatkan mereka dari siksaan Firaun, yaitu anak-anak mereka disembelih dan mereka hidup dalam keadaan sengsara, dalam keadaan kesulitan. Kemudian Allah SWT memberikan nikmatnya lagi atas mereka, yaitu Allah SWT menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun dengan Allah SWT belah lautan, kemudian mereka melaluinya. Kemudian Allah SWT menurunkan Al-Kitab, yaitu At-Taurah, dan itu juga merupakan suatu kenikmatan. Tapi kenikmatan demi kenikmatan itu semuanya dia ingkari dan tidak disyukuri. Tapi Allah SWT terus memberikan kenikmatan, dan itu semuanya sebagai bala, yaitu ujian bagi mereka, yaitu ujian kebaikan. Untuk Allah SWT melihat apakah mereka bersyukur atau tidak. Ada. Kemudian mereka menyembah anak lembu. Kemudian mereka bertobat kepada Allah SWT dan diterima tobatnya. Penerimaan tobat juga merupakan suatu nikmat dari Allah SWT. Kemudian mereka mengatakan kepada Musa, tunjukkan kepada kami Rabbmu dengan terang, dengan jelas. Dan ini tidak dibenarkan dan tidak boleh, karena Allah SWT tidak dapat dilihat di dunia ini. Kemudian mereka pun disambar oleh halilintar. Kemudian mereka dihidupkan kembali, dan ini juga merupakan suatu kenikmatan yang besar, dibangkitkan mereka setelah mereka mati. Tapi ini diingkari, yakni mereka tidak bersyukur kepada Allah SWT, nikmat demi kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya itu Allah SWT memberikan nikmatnya yang lain, yaitu Allah SWT naungi mereka dikala mereka membutuhkan naungan, yaitu di padang sahara tandus panas dan tidak ada pepohonan sama sekali. Maka Allah SWT naungi mereka dengan awan. Ini merupakan suatu kenikmatan, dan juga Allah berikan kepada mereka al-man, wa huwa ismun jami'un li kulli rizqin hasanin yahsulu bila ta'ab. ومنه الزنجبيل والكمع والخبز وغير ذلك. Dan Allah turunkan kepada mereka yaitu Al-Man. Al-Man adalah suatu nama yang mencakup setiap rezeki yang baik yang diperoleh tanpa kelebihan. Dan dari pemberian Allah SWT itu yaitu Al-Man, Az-Zanjabil, minuman yaitu jahe, Wal-Kam'ah yaitu cendawan. Nah, di dalam kamus disebutkan cendawan. Dan kam'ah ini adalah sejenis atau berupa tumbuhan. Wal-khubuz, roti. Wa-ghairi dzalik, dan selain dari itu. Wa-salwa, ta'irun saghir, yuqalu lahu as-sumani, tayyibul lahm. فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويزيدهم. Kemudian dikatakan di sini bahwa Allah SWT menurunkan kepada mereka jika mereka membutuhkan dari makanan-makanan, maka Allah SWT menurunkan untuk mereka ini yaitu al-man, makanan-makanan yang baik seperti zanjabil, al-kam'ah dan khubuz, jahe, cendawan dan roti. Sebagian ulama mengatakan al-man yaitu al-adl, madu. Dan sebagian lagi mengatakan ini yaitu apa yang dikatakan oleh Syekh, semua nama yang mencakup segala rezeki Allah SWT yang baik. Wasalwa yaitu burung kecil, baik, yang dagingnya enak, tayyibul lahm. Allah SWT turunkan kepada mereka al-man wa salwa yang untuk mencukupi mereka dan menjaga keadaan mereka ketika mereka berada di padang sahara dalam keadaan mereka butuh makanan dan minuman. Allah turunkan ini, Allah berikan nikmatan ini. Nah, dari makanan-makanan dan demikian juga dari kenikmatan-kenikmatan yang lain yaitu berbentuk salwa, daging dari burung kecil yang enak dagingnya. Tapi kita lihat bagaimana, apakah mereka mensyukuri nikmat Allah SWT ini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik dari yang kami berikan kepada kalian. Airizkan la yahsulu nadhiyah li ahli al-mudun al-mutrafin fa lam yashkuru hadhihi an-ni'am istamarru ala qasawati al-qulub wa kasrati ad-dhunub. Kemudian dikatakan di sini kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki yang tidak diperoleh semisalnya bagi penduduk kota yang hidup mewah. Mereka tidak bersyukur dari nikmat-nikmat ini dan mereka terus di atas kerasnya hati dan banyaknya dosa. Lihat keadaan mereka. Allah SWT berikan dari kenikmatannya berupa al-man wa salwa tanpa memeras keringat, tanpa capek. Kemudian juga disuruh mereka untuk makan dari makanan itu semuanya yang Allah berikan, dan itu tidak ada yang serupa dengannya dari makanan-makanan yang dirasakan oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidup mewah. Tidak ada di kalangan mereka dari makanan ini, tidak ada tandingannya. Tapi apakah mereka bersyukur? Falam yashkuru, mereka tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat Allah SWT, bahkan mengkufurinya. Dan terus seperti itu sehingga keraslah hati mereka. Dan terus mereka melakukan dosa demi dosa. Nah, ini keadaan mereka, Bani Israel. Apakah seluruh Bani Israel keadaannya seperti itu? Atau sebagian Bani Israel? Seluruh kaum Musa? Atau sebagiannya? Sebagiannya. Tidak seluruh Bani Israel, kata ulama, mereka tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Akan tapi sebagian mereka ada yang taat kepada Nabi-Nya. Ada. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Taala, "Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi yahdilun." Dan sebagian kaum Musa dari Bani Israel, mereka yahduna bil haqq. Mereka menunjuki kebenaran. Mereka mendakwakan kebenaran. Wa bihi yahdilun, dan dengan kebenaran itu mereka berbuat keadilan. Adapun sebagian mereka, mereka tidak bersyukur. Nah, mereka selalu bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah SWT dan mendurhakainya. Umar Qadamuna, yakni bitilkal al-af'al al-mukhalifah li-awamirina, li-anna Allah la tamurruhu maksiatul asim, kama la tanfuhu ta'atu ta'in. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضررهم عليهم وما ظلمونا dan tidaklah mereka menzalimi kami, yakni dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisih perintah-perintah kami, karena Allah tidak akan termudharati oleh maksiatnya orang-orang yang berbuat maksiat. Sebagaimana Allah SWT tidak akan diberikan manfaat oleh ketaatannya orang-orang yang berbuat ketaatan. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tapi mereka lah, mereka sendirilah yang berbuat kezaliman. Yaitu kemudaratan yang akan kembali ke mereka sendiri. Fayaudu dararuhum alaihim. Mereka selalu mengingkari nikmat Allah SWT. Mereka selalu tidak bersyukur. Mereka selalu berbuat dosa. Maka kezaliman ini kembalinya ke mereka sendiri. Dari dosanya mereka sendiri yang akan merasakannya. Mereka ditimpa azab oleh Allah SWT karena ulah mereka. Kalaupun mereka berbuat kebaikan, juga kebaikan itu pun kembali ke mereka sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk kalian, untuk diri-diri kalian sendiri. Jika kalian berbuat kejelekan, keburukan, maka juga dari dosanya kembali ke kalian sendiri, ke diri-diri kalian. Ya ayuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum. Wahai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman kalian kembali kepada diri-diri kalian. Dari azab yang Allah SWT timpahkan itu karena perbuatan jahat mereka, karena perbuatan dosa mereka. Nah, dengan itu Allah SWT timpahkan ini karena ulah mereka sendiri. Nah, adanya tidak bermanfaat bagi Allah SWT dari amalan-amalan saleh yang mereka perbuat. Dan demikian juga dari maksiat-maksiat yang mereka perbuat, Allah SWT tidak rugi. Tapi dari kebaikan dan keburukan itu semuanya kembali ke diri mereka masing-masing. Hada laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat, laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Untuk diri-diri mereka, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka usahakan dari kebaikan, pahalanya kembali ke mereka, untuk mereka. Wa 'alayha ma kasabat, dan dosa dari kejahatan yang mereka lakukan kembali ke mereka sendiri juga. Nah, maka dari itulah dikatakan di sini oleh Asy-Syaikh, "Anallahu la tadurruhu ma'siyatul 'asim." Maksiat yang orang bermaksiat ketika manusia berbuat dosa, maksiat, maka Allah SWT tidak akan mudharati. Walaupun pengisnya bagaimana manusia itu, walaupun jahatnya, Allah SWT tidak akan mudharati. Dan demikian juga ketika manusia berbuat baik, soleh, banyak beribadah kepada Allah SWT, bertakwa kepadanya, juga sama, Allah SWT tidak menambah bagi Allah SWT dari kekuasaan Allah SWT. Dengan ketakwaan mereka, dengan banyaknya ibadah mereka. Kenapa? Karena Allah SWT ghaniyyun 'anil 'alamin, Maha kaya, tidak butuh kepada makhluk. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu nafi'i fatanfa'uni. Disebutkan dalam hadis kursi menghadiri Abi Dzar rawah Muslim, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat memberikan manfaat kepadaku dan juga tidak dapat memberikan mudharat kepadaku. Manfaat dan mudharat kembalinya ke kalian sendiri, yaitu ke manusia. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu 'ala aqsar qalbi rajul wahid minkum ma zada dhalika bi mithli shay'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu 'ala aqsar qalbi rajul wahid minkum ma naqasa dhalika bi mithli shay'a. Wa yahmadu, kalaulah orang-orang dahulu dan demikian juga orang-orang yang sekarang ini dari kalangan jin dan manusia, mereka menjadi orang yang paling baiknya, paling bertakwanya, maka tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun gara-gara mereka seluruhnya bertakwa kepada Allah SWT, mentaati Allah dan Nabi, kemudian bertambah dari kekuasaan Allah, tidak. Dan demikian juga dari mereka terdahulu dan demikian juga yang akan datang dari jin dan manusia, seluruhnya bermaksiat kepada Allah SWT, maka tidak akan terkurangi sedikit pun kekuasaan Allah SWT, tidak akan terkurangi. Nah, dengan itulah manusia yang butuh kepada Allah SWT, bukan Allah SWT yang butuh kepada manusia. Maka siapa yang ingin bertakwa kepada Allah, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan dia bersyukur, maka Allah akan tambah kenikmatannya. Nah, ketika dia bersyukur, maka dia akan selalu mengerti dan memahami bahwa semua itu adalah milik Allah. Semua itu karena Allah SWT, bukan karena dirinya sendiri, bukan karena usaha dia, bukan karena ketakwaan dia, sehingga dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Tapi itu dengan rahmat Allah SWT, karena semuanya itu bukan dengan usaha dia semata, tapi dengan rahmat Allah SWT. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apa saja dari nikmat yang diberikan kepada kalian itu dari Allah SWT. Jangan mentang-mentang pandai kemudian dia menganggap bahwa ini semuanya dari kepandaianku. Jangan mentang-mentang dia kuat kemudian dia mengatakan ini karena kekuatanku. Lah, hal walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tapi mereka sendirilah yang mendzalimi, yaitu yang mendzalimi diri mereka sendiri, bukan Allah yang mendzalimi mereka. Allah SWT mengadab mereka karena kejahatan mereka, karena dosa-dosa mereka. Dan inilah keadilan Allah SWT. Nabi ya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.